saya bukannya mengganggu, hanya mencoba kerana hati sangat bercinta. Memang lelaki pun sangat pandai main api. Jangankan kata hanya sekadar selokan, cinta kurang pasti mulut naga. Kalau saya jadi burung terbang, niscaya awak menggigit jari. Jangan lupa kalau tepat panah melayang, burung yang terbang menyerah diri. Wanita, sikit kasih, banyak minta. Jikalau saya menjadi ikan, saya pun lari ke dalam selat. Saya pun tentulah terus jadi nelayan, indah ku tangkap memakai tukar. Jadi raja pakai ilmu sakti, saya datang dengan kuda terbang. Memang wanita dan lelaki sama saja. Kemanapun ku tak dapat lari, hingga terpaksa menyerah diri. Itulah yang paling baik. Baik sekali, sudah bergaduh elok kembali. Itulah yang paling baik.